Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahaskan bab yang berikutnya, iaitu bab al-isti'adah kama babul istighadah. Setelah kita bahaskan bab al-isti'adah, sebagaimana telah kita sebutkan bahawa bab al-isti'adah artinya bab meminta pertolongan. Isti'adah yakni meminta pertolongan, meminta perlindungan. Dan terdapat di situ ayat Al-Quran menerangkan tentang perbuatan orang-orang jahiliyah yang musyrikin, iaitu mereka berlindung kepada jin, dan jin itu membuatkan mereka merasa hina dan lemah dengan perbuatan manusia tersebut. Dan juga terdapat di dalam sebuah hadis riwayat Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengajar kepada kita, jika kita ingin berlindung apabila kita sampai ke satu tempat, hendaklah kita membaca doa yang di dalam kandungannya berlindung dengan Allah SWT, terlebih khusus lagi dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna daripada apa juga kejahatan yang telah Allah ciptakan. Dan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca doa ini, dia akan terselamat daripada apa juga kemudaratan sampailah dia berpindah tempat. Kalau kita tahu bahawa terdapat juga zikir yang sama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sebagai zikir waktu petang sebanyak 3 kali. Dan ini juga zikir, tetapi zikir ini yang lebih khusus apabila sampai ke satu tempat dalam perjalanan. Jadi bagaimana kita nak amalkan? Apakah cukup kita amalkan yang waktu petang, yang ini kita beramalkan salah satu daripadanya, atau kita kena amalkan dua-duanya sekali? Jadi jawabnya, kita amalkan dua-dua sekali. Jadi kalau kita sampai pada waktu petang, tempat tu waktu petang, kita baca 3 kali sebagai apa ni? Sebagai zikir petang. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian kita baca juga doa yang sama. Kerana apa? Kerana kita baru sampai ke satu tempat, manzil. Dan perbezaannya adalah pemeliharaan seseorang yang baca zikir waktu pagi atau waktu petang itu, kalau waktu pagi, zikir itu memeliharanya sampai waktu petang. Kalau waktu petang dia baca, sampai besok pagi. Jadi dia kena baca lagi, betul tak? Dia tiap-tiap hari dia baca zikir tersebut. Tetapi kalau zikir membaca doa ini apabila sampai pada satu tempat, dia bukan, tempohnya bukan berakhir selepas satu petang ataupun satu pagi saja, tapi dia berhari-hari lamanya. Sampai bila? Kata Nabi SAW, hatta yarhala min manzilihi dhalik, sampai dia yarhal, sampai dia pindah daripada tempat penginapannya itu. Kalau dia tinggal di situ sebulan, dia akan dapat pemeliharaan, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala selama sebulan. Dia tak payah ulang lagi. Nampak? Itu kalau kita nampak kepentingan ataupun keistimewaan zikir ini. Dan zikir ini ataupun isti'adah ini minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di tangan Allah lah segala perkara, segala urusan, segala kemanfaatan dan kemudaratan di tangan Allah SWT juga. Jadi inilah kaitan bab yang kita baca kemarin dengan kitab Tauhid. Sebab antara maksud Tauhid adalah mengesakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan segala yang ada di dalam hati kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita sandarkan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab yang berikutnya adalah bab yang melanjutkan kitab ataupun bab al-isti'adah, isti'adah dalam muka surat 305, pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairah. Wa qaulullahi ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Wa qawluhu وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَقَوْلُهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. وقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Di bab ini kisah sebelah termasuk syirik istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Jadi seperti bab yang sebelum ini, tajuknya termasuk syirik, minas syirki. Maknanya antara syirik-syirik adalah perkara ini. Dan apakah syirik ini? Syirik besar mengeluarkan seorang itu daripada Islam, ataupun syirik asghar tidak mengeluarkan seorang itu daripada Islam? Maka jawabnya ada di bawah itu, iaitu istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Jadi tentu sekali perkara ini syirik akbar, dan akan dibawa dalil-dalil menerangkan hukum istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Jadi di sini satu perkara, beliau mengatakan istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Adakah istighatsah itu bukan berdoa kepada selain Allah, ataupun dua-duanya sama, atau ni maknanya kegantian saja? Ya, jawabnya kita kena balik kepada bahasa. Al-istighatsah ada kalimat sin tu, sin ta tu, maknanya talab, maknanya meminta. Minta al-ghaus, meminta ghaus. Ghaus tu maknanya pertolongan, bantuan. Dan biasanya pertolongan ini berbentuk apa? Berbentuk mengelakkan atau mengangkat satunya kejahatan atau kemudaratan, kesempitan, kesusahan. Biasanya orang yang meminta istighatsah ini, dia sedang dalam kesulitan, dah menerima, menimpa musibah. Dalam kesempitan, maka ulama ataupun ahli bahasa akan kata dia yastaghith, dia minta pertolongan. Maknanya apa? Perkara buruk tu dah sampai ke belum? Dah datang ke belum? Sudah. Kalau isti'adah bab yang sebelum ini, maknanya meminta perlindungan daripada apa? Daripada kejahatan. Tapi kejahatan tu dah tiba belum? Dah kena belum? Belum lagi. Tapi dikhawatiri, ditakuti akan menimpa ni. Sebab orang tu, orang-orang Arab jahiliyah, bila sampai kat satu wali, nampak tempat apa ni keras saja kan. Jadi mereka kata apa? Zubi sayyidi hadzal wadi. Aku berlindung kepada penghulu, kepada segala penghuni pun boleh lah, penunggu pun boleh wadi ini. Tapi dah ada keburukan, dah ada mara bahaya, belum lagi tapi ditakuti. Itu dinamakan apa? Isti'adzah, a'udzu. Itu kalau kita faham ni, bolehlah juga kita ingat-ingat bila kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, yang subuh min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang diciptakan, min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam bila dia menggelap, min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Jadi perkara ini belum sampai lagi, belum kena lagi, dia dah minta, dia dah buat benteng. Begitu juga qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, aku berlindung kepada rabbin nas, rabb manusia. Rabb maknanya apa? Memang menciptakan manusia, mentadbirkan manusia, memberikan dia rezeki, sustainer kita kata. Jadi dimulakan dengan rububiyah Allah SWT. A'udzu birabbin nas, kemudian malikin nas, raja manusia. Raja manusia, bukan pemilik manusia. Sebab dalam ayat Al-Fatihah, maliki yaumiddin boleh, maliki yaumiddin boleh. Malik maknanya yang memiliki manusia. Kalau maliki yaumiddin dalam qiraat yang lain juga mutawatir, maknanya raja manusia. Tapi dalam surah An-Nas qiraatnya satu saja, iaitu maliki nas. Tak boleh panjang, baca panjang salah, iaitu raja manusia. Jadi berlindung bukan dengan pemilik manusia, tapi dengan raja manusia. Apa faedah kita berlindung dengan raja manusia? Kenapa kita sebutkan nama Allah SWT Malikin Nas, ataupun sifat Allah Malikin Nas, raja manusia? Sebab apa? Kita di dalam pemerintahan ataupun kekuasaan Allah SWT, dan dia raja manusia. Dan macam kita dah sampai kat satu wilayah yang diperintahi oleh apa ni, oleh seorang raja, kita tak akan nak pergi minta perlindungan dengan tok penghulu, sedangkan atas dia ada lagi apa, lagi kuat lagi raja. Ataupun tak akan kita nak pergi minta dengan apa ni, dengan orang bawah-bawah, sedang yang paling berkuasa, yang boleh buat sesuatu, yang boleh lindungi kita adalah raja. Apalagi kita minta kepada raja negeri lain dekat wilayah lain untuk melindungi kita, kita kat dalam wilayah lain. Jadi kita kata apa ni, dalam Al-Quran, dalam surah An-Nas, menyuruh kita berlindung dengan Tuhan manusia. Dan satu faedah di sinilah tafsir sikit. Malikin Nas, bagaimana kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, maknanya raja. Jadi itu menunjukkan bahawa kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ni kerajaan apa ni? Kerajaan yang mutlak. Berbeza dengan kerajaan raja-raja lain, sebab Allah Subhanahu Wa Taala Malikul Mulk atau Malikul Muluk, raja semua raja-raja. Macam bahasa Parsi tu Shahu Shah ataupun apa namanya? Shah tu kan raja, Shah, Shah juga. Sebab tu tak boleh kita namakan seorang tu Syahusyah ataupun letakkan lakab ataupun title seperti itu, ataupun Malikul Amlak, tak boleh. Malikul Muluk tak boleh. Sebab itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, seorang raja, apa kerja raja? Ada kerja tak raja ni? Bukan kerja dapat gaji lah, maknanya fungsi dia. Apa fungsi raja? Duduk je kat atas apa ni, singgah sana. Orang mau tengok dia, dia tengok orang. Dah. Apa fungsi dia? Kuasa. Kuasa apa dia ada? Ada kuasa tapi dia tak buat apa-apa, buat apa kan? Raja duduk diam je. Mentadbir. Macam mana dia tadbir negara, negeri, rakyat dia? Ha? Dengan penasihat. Yelah, dengan penasihat apa semua. Yelah, tapi apa dia buat dengan penasihat tu? Diberitahu. Penasihat, nasihat dia lah. Tapi yang akan buat sesuatu siapa akhirnya? Yang datang ni sumbernya adalah raja. Raja buat apa maknanya? Dia akan perintah. Dia memerintah. Jadi dia akan keluarkan apa? Perintah. Semua orang mesti gini, gini, gini. Dan larangan. Semua orang ataupun semua tak boleh gini, gini. Siapa yang gini, tak boleh gini, gini. Siapa umur 17 tahun mesti apa, register masuk NS misalnya. Siapa kalau tak buat, siaplah. Siapa nak keluar, nak lari, bayar RM60,000. Macam itulah. Jadi itu perintah, larangan. Betul tak? Siapa nak masuk negeri ni mesti report dulu. ataupun siapa masuk negeri mesti ada pasport. Kalau awak negeri mana, awak boleh stay sebulan. Kalau negeri lain, tak boleh stay lebih daripada berapa hari je contoh. Dan ini maknanya apa? Perintah dan larangan. Dia akan keluarkan perintah, larangan, perintah, amar, nahi. Jadi dia tak akan duduk diam. Walaupun yang akan menyampaikan tu orang bawah dia, menteri dia ke dan sebagainya. Ya tak? Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, itu dalil daripada sifat Allah SWT, nama Allah SWT Al-Malik, menunjukkan Allah SWT berkata-kata. Sebab macam mana nak keluarkan perintah, macam mana nak keluarkan larangan kalau dia tak boleh cakap, dia tak boleh express. Kalau dia bisu, macam mana nak? Yakni dia ada kerja. Sebab Allah SWT kata dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia dalam urusan. Ada dia suruh buat ni, jangan buat ni, gini dan sebagainya. Hujan turun tak turun apa, semua dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang boleh keluar daripada hukum dan peraturan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di dalam kerajaannya ada gangguan, ada kemudaratan daripada makhluk-makhluknya, siapa yang boleh tolak daripada kita? Allah SWT. Sebab tu kita minta kepada Malikin Nas. Sebab tu banyak zikir suruh kita baca Mu'awwidzatain, Qul Huwallahu Ahad, juga dengan dua ni, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Lepas solat, nak tidur, waktu pagi dan petang. Sebab dia zikir yang amat penting. Dan di dalamnya sebenarnya ada apa? Ada tauhid. Tiga-tiga tauhid ada kat dalam. Tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah namanya apa? Ketuhanan Allah SWT, Maha Pencipta dan sebagainya. Itu Rabbin Nas. Betul tak? Sama macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam awal Al-Quran. Kemudian ada apa ni? Ada tauhid ibadat. Minta perlindungan hanya daripada Allah. Itulah tauhid. Mengesakan Allah SWT dalam apa? Minta perlindungan. Dan ada tauhid asma' wa sifat, nama. Mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Sebab dalam nama-nama tu, dalam kita berlindung tu semua ada nama. Nama berbeza sebab tu menunjukkan ada makna lain. Jadi ini ada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Sama macam awal Al-Quran surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nama Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada sifat Allah. Dan nama Allah Maliki Yaumiddin. Kemudian ada apa? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya pada engkau kami sembah, hanya pada engkau kami minta pertolongan. Ini tauhid apa? Tauhid ibadat. Jadi semua ada. Tauhid rububiyah ada, tauhid ibadah, dan ada tauhid asma wa sifat. Dan tengah-tengah tu antara Fatihah dengan An-Nas, berapa banyak ayat menerangkan tentang hal-hal ini. Jadi kalau orang tanya, apa dalil tauhid tu terbahagi kepada tiga bahagian? Ni Trinity ni ikut Kristian ni, ini semua bid'ah Wahabi. Mana dalil? Mana bukti? Mana istilah? Mana tak pernah pun sahabat cakap tauhid ni ada tiga. Salah ada kata tauhid ni ada tiga. Nak gaduh ke pasal ni? Okey lah, taruh lah sahabat tak pernah cakap, taruh lah salah tak pernah cakap. Tapi Quran ada dalil dia menunjukkan kepada benda yang sama. Kita namakan dia satu tauhid ubudiyah, rububiyah, tauhid ibadat, tauhid asma' sifat. Tak boleh ke? Kalau tak boleh, tak boleh tau belajar nahu, sara, isim, huruf dengan apa? Fi'il. Tak ada sahabat tak pernah cakap pun ni semua. Apalagi nak cakap pasal fa'il, maf'ul, apa semuanya, maf'ul, majzum, apa semuanya. Nahu tu lah. Dan tak boleh belajar fiqih. Ni semua pembahagian syarat, rukun, apa tu semuanya tu kan. Ni semua tak boleh. Tak ada dalam ni, dalam sabda Nabi SAW, tak ada dalam sahabat. Tak boleh belajar usul fiqh, tak boleh belajar apa semua, tak boleh. Semua tidak. Tapi diorang pakai juga. Sebab apa? Ia ditunjukkan oleh dalil. Begitu juga dengan masalah pembahagian tauhid. Waktu orang-orang ahlu bid'ah, orang nak tolak apa ni dakwah tauhid ini, mereka mengatakan bahawa orang-orang ini, kita ni lah, telah buat bid'ah membagikan tauhid kepada tiga. Lepas tu pandai pula dia kata bahawa ini sama dengan Trinity. Biasa betul. Kalau Quran keseluruhannya daripada awal sampai habis, so Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menulis dalam kitab dia bahawa Quran seluruhnya adalah berkenaan dengan apa? Intipatinya adalah tauhid. Nah, itu dah kita ceritakan banyak kali lah. Baik, balik kepada makna istighatsah. Jadi beza istighatsah dengan isti'adzah. Istighatsah kita dah dalam kesempitan pun, dah dalam keburukan musibah, jadi kita minta bantuan yang mengangkat kita, yang mengangkat keburukan itu daripada kita. Itu yang al-ghaus. Adapun isti'adzah, benda tu belum lagi kena. Daripada sudut hukum, ada tak beza? Syirik ke tak syirik? Dua-dua sama. Semua yang kita cakap dalam bab isti'adzah, samalah hukumnya dalam bab istighatsah. Kalau awak hafal satu, awak akan hafal yang lagi satu. Kemudian berdoa kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah au yad'u ghairallah. Jadi kalau kita dah faham istighatsah maknanya minta pertolongan, ini doa ke bukan? Jawabnya doa. Jawabnya doa. Dan kita bila lihat ini menunjukkan bahawa istighatsah ni adalah doa yang khusus. Sebab doa ni umum. Doa isti'adzah tadi pun doa minta perlindungan itu daripada Allah SWT atau adalah doa juga. Jadi minta kebaikan, minta tolak daripada kejahatan, semuanya doa. Dan doa ada berapa macam? Ada dua macam. Doa ibadah dengan doa masalah. Faham? Doa ibadat maknanya doa yang zikir, tapi tak ada minta apa-apa manfaat ke atau tolak apa mudarat. La ilaha illallah ni doa. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ni semua doa. Okey. Solat tu doa. Puasa tu doa. Ibadat semuanya doa sebenarnya. Kenapa doa? Sebab dan dinamakan doa ibadat sebab dengan kita melakukan ibadah-ibadah tadi, solat, baca Quran apa semuanya, dengan perbuatan kita, kita meminta Allah SWT redha pada kita dan berikan kita apa? Pahala. Minta daripada Allah SWT terima amalan kita ni kan doa. Makna doa. Cuma tak minta sesuatu yang macam khusus. Sebab tu dinamakan doa ibadah. Dan satu lagi jenis doa apa? Doa masalah. Masalahnya minta soal, minta sesuatu yang khusus. Allah berikanlah aku apa ni, anak, selamatkanlah aku daripada penyakit dan sebab itu ni masalah. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalimah-kalimah doa yad'u, yad'una, ini semua apa? Bukan hanya makna doa angkat tangan aja. Dia juga maksud kat situ beribadat juga. Nah. Baik, jadi istighatsah adalah satu bahagian yang khusus daripada doa yang umum. Jadi semuanya adalah syirik. Jadi yang maksud dekat sini istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Sebab nanti kita akan bahaskan apa hukum beristighatsah kepada kepada selain Allah dalam bentuk yang khusus. Maksudnya dia boleh menolong kita. Ya, kita teruskan dahulu dalil-dalilnya. Yang pertama firman Allah Ta'ala dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Yani selain Allah. Jadi dan janganlah kamu menyembah. Wala tad'u, jangan kau sembah. Tafsirannya apa kat sini? Sembah. Dan juga maksudnya jangan kamu minta. Duduk boleh, doa tu umum. Selain Allah semuanya tak boleh beri manfaat dan tidak boleh beri mudarat. Ibu apa minta daripada dia? Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Fa in fa'alta, jika engkau, siapa engkau kat sini? Muhammad. Engkau kalau buat, engkau kalau minta pada selain Allah, maka sesungguhnya engkau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Muhammad SAW sendiri kalau minta pada selain Allah, termasuk kat situ isti'adah dan istighatsah, maka dia akan digolongkan sebagai orang-orang az-zalimin. Apa makna zalim? Ada alif dengan lam. Jadi zalim yang khusus, zalim kat sini adalah zalim yang khusus, iaitu jadi orang-orang musyrikin. Sebab inna zulma la zulmun, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Dalam surah Luqman, ingat tak lagi ayat surah Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka yang dapat keamanan dan mereka lah yang mendapat petunjuk. Jadi kezaliman yang dia tak, apa ni, yang tak ada pada orang-orang yang beriman macam ni, apa dia? Yang ni tak ada syirik. Bukan maksiat saja, tak ada syirik. Jadi Nabi SAW kalau minta pun boleh jadi syirik, yang minta pada selain Allah, apa lagi kepada orang selain Nabi. Persoalannya dekat sini, adakah ini bermakna mungkin Nabi SAW mensyirikkan Allah SWT, minta pada selain Allah SWT? Adakah ayat tu maksudnya macam itu? Maksudnya tidak mustahil Nabi SAW boleh syirikkan Allah. Jawabnya apa? Tidak, ayat dia tak maksud macam tu. Ayat ini adalah kata ulama sebagai apa ni, sebagai peringatan, pengajaran bagi orang lain supaya mengambil contoh yang lebih lebih tinggi lagi. Contoh yang tinggi siapa? Nabi SAW. Kalau Nabi SAW kalau syirik, kalau doa minta pada selain Allah, boleh jadi orang-orang yang syirik, orang-orang zalim, apalagi orang selain yang bawah daripada Nabi SAW. Itu maksud dia. Walaupun dia wali, walaupun dia siapa pun. Baik. Ayat ini dalam surah Yunus. Surah Yunus adalah surah yang banyak menghuraikan tentang tauhid dan bahaya syirik dari awal sampai habis. Surah Yunus ni, subhanallah. Yang ini adalah antara ayat yang terakhir. Ayat yang berikutnya pun daripada surah Yunus. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, Allah terangkan kenapa tak boleh minta pada selain Allah. Sebab jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, boleh tak Allah menimpakan kemudaratan bagi seseorang? Boleh. Sebab dia Tuhan. Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Nampak? Tidak ada. Walaupun dia Jibril, walaupun dia siapa jin mana pun, walaupun dia wali mana pun, serban tebal macam mana pun, macam gasing, dia tak boleh apa? Dia tak boleh elakkan kemudaratan itu. Okay? Kecuali dia. Dan jika Allah menghendakikan kebaikan bagi kamu, maka fala radda li fadli, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi, dialah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sebab tak boleh minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah, pertama perkara yang zalim. Allah yang berikan dia rezeki, berikan dia nikmat, setiap nafas yang ditarik, setiap nafas yang keluar tu semua dengan karunia Allah SWT. Lepas tu bila dia susah, dia minta kepada selain Allah SWT. Itu kan kezaliman yang paling besar. Baik. Yang kedua adalah, ini adalah perkara yang bodoh. Bukan perkara yang dilakukan oleh orang yang berakal. Sebab macam tadi, awak nak duit, awak pergi kepada siapa patutnya? Orang yang ada duit. Kalau boleh banyak duit, betul tak? Kalau sikit duit pun awak nak pergi kepada orang sikit duit ke orang, awak nak pergi kepada orang yang banyak duit? Masa 1,000 ni pada dia macam RM1 je. Awak pergi pada dia kan, senang dapat. Okay, itu dua orang. Satu lagi orang yang tak ada duit. Orang tu sendiri tak ada duit, dia minta-minta sama dengan awak. Satu beggar sama macam awak je, tapi dia grup lain, awak grup lain. Awak minta kat dia, dia minta pada awak. Masuk akal lah. Boleh dapat tak? Mana boleh dapat? Awak dalam kesusahan, ada orang attack awak. Ada orang yang kuat attack awak. Lepas tu awak bukannya nak pergi minta tolong pada orang yang nampak macam baru angkat weight, muscle banyak. Ada satu orang macam itu kat depan awak, dan ada satu orang tempang lebih macam hisap drug aja. Awak pergi minta pada orang hisap drug ni tolong awak daripada orang yang nak anaya awak ni. Maksud akal ke tak? Dunia ni, kong dunia ni, minta orang bodoh. Guaranteed yang dia minta tu pasti tak akan dapat. Pasti tak kan? Tak akan dapat. Jadi orang yang mensyirikkan Allah SWT, pertama dia menzalimi hak Allah SWT. Dan hak ini Allah SWT kata apa? Dia tak akan ampunkan siapa yang melanggar hak ini. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sedangkan dia mengampunkan dosa selainnya. Kemudian yang kedua adalah, ini perbuatan yang amat bodoh. Ada Allah SWT yang boleh tolong dia, dia tak nak minta. Boleh? Ha, itu kalau orang tempang, entah-entah dia ada apa, crutch, boleh dia campak ke apa kan, pas pada awak buat fight dengan apa tu namanya, tungkat tu lah. At least dia boleh buat juga kan. Ataupun dia pekik, polis datang. Tapi kalau minta dengan orang teruk, apa dia boleh buat? Ada orang mati, kau minta pada dia suruh tolong awak, dia boleh perompak. Sebodoh-bodoh manusia. Sebab tu dalam ayat tu akan datang. Dan kita, ya Allah, punya ramai orang minta pada orang mati. Bukan orang mati masih ada kat situ lagi tu. Dah tanam lah. Bukan semalam, masih ada landa. Dah tanam bertahun-tahun. Kalau korek mesti tinggal tulang, tulang pun dah tak nampak. Apa yang dia boleh tolong? Dia boleh call polis ke apa? Itu kalau dia minta perkara yang biasanya orang boleh apa ni? Boleh tolong, boleh bantu. Macam tadi lah. Ini dia minta benda yang orang tak ada orang boleh bantu dia. Minta hidayat daripada orang dalam kubur. Minta apa? Minta ilmu, minta keselamatan syafaat kat hari kiamat daripada api neraka, daripada orang dalam kubur. Lagi bodoh kan? Lagi teruk lagi. Jadi masalah memang kat salah bodoh. Fail, awak dapat kosong, dapat minus berapa pun dalam periksa, limit-limit orang kata awak bodoh dah. Kalau dah belajar lah ni. Kalau dah belajar masih tak pas lagi, tak apa, tak belajar tu cerita lain. Tapi ni macam masalah bodoh saja. Ini ada kena-mengena dengan apa ni? Dia melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan dah bodoh satu hal. Lepas tu dia ikut awal nafsu dia, dia ikut syaitan. Dan dia tolak tepi, dia tolak kat belakang dia Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bawakan hujah-hujah ni. Hujah ni bukan hanya jangan minta kepada selain Allah. Bukan macam itu je. Kalau Allah nak kata gitu, dah cukup dah. Jangan minta pada selain Allah. Kalau kita tanya kenapa ya Allah, tak apa. Aku kata jangan dah. Kau ikut aja. Tak, Allah SWT sebut kan, sebab tak boleh minta pada selain Allah SWT. Inilah dia. Sebab jika apa ni yang kau sembah tu, yang kau minta pada selain Allah tu, tak boleh berikan kau manfaat sedikit pun ataupun mudarat. Jadi bila orang-orang kafir Quraisy dengar ayat ni, agak-agak dapat tangkap lah, faham lah. Sepatutnya lah kan. Sepatutnya diorang tinggalkan berhala-berhala tu, datang tu tak ada yang boleh beri manfaat ataupun mudarat selain Allah SWT. Dan mereka kan mentauhidkan Allah SWT. Sepatutnya gitu lah. Jadi kalau yang sedar, dia akan masuk Islam. Jadi kebanyakannya tidak sedar. Degil juga. Mana boleh ni mak bapak kita, datuk nenek kita, kita punya syekh, kita punya apalah semuanya. Semua buat macam ini. Kadang jadi. Bila kemarau minta pada bala pada kubur ni, dapat pula. Bila barang hilang, kita minta pada ni buah-buah apa semuanya, jumpa pula. Jadi takkan kita nak tinggalkan aja. Mesti ada ada power dia. Macam zaman kita sekarang ni, kalau tanya kenapa masih mesti minta pada Nabi Muhammad SAW, minta pada Khidir ke apa semuanya, pada Abu Qadir Jalan ni, dapat. Betul dapat. Ada cerita dapat. Kat buku ni cakap dapat, ataupun ada orang cerita apa yang dia hajatkan itu dapat. Jadi itu masalahnya apa ni? Masalahnya bodoh satu, dan masalahnya ta'asub. Itu masalah lain tu. Masalah taklid buta. Ikut kepada kumpulannya sendiri. Sebab itu orang yang begini memang layaklah kena apa ni? Kena siksa. Baik, balik kepada apa ni, ayat yang ketiga. Syekh Muhammad Wahab membawa ayat yang ini. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Tidak memiliki. Kalau lafaz ayat Quran dia, innal ladhina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Tidak memiliki bagi kamu untuk berikan rezeki kepada kamu. Dan ayat ni sebenarnya kod daripada dakwah Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya. Maka minta rezekilah kepada Allah. Fabtahu indallahi rizq. Minta rezeki dari sisi Allah. Orang yang sembah, yang kamu sembah-sembah, kamu minta-minta ni, tak boleh beri rezeki pun. Jadi mintalah rezeki daripada Allah SWT. Sebab yang memberi rezeki, razak adalah Allah SWT saja. Kemudian, dan sembahlah dia. Wa'buduhu. Kemudian lepas tu dah dapat rezeki, washkurulahu, dan bersyukurlah kepadanya. Menunjukkan bahawa bila dapat rezeki, kita wajib bersyukur. Dan sebaik ataupun seutama-utama syukur, yang paling wajib sekali adalah beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Taala seterus sentiasa. Ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kemudian firman Allah Ta'ala yang berikutnya, dan siapakah yang lebih sesat, waman adallu, daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, daripada orang yang menyembah selain Allah yang tidak dapat memperkenankan, yang ini doanya, sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa mereka. Waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wahum an du'aihim ghafilun. Ini pertanyaan kan ni? Pertanyaan. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang minta kepada selain Allah, yang menyembah selain Allah, yang tidak selama-lamanya sampai hari kiamat pun dia tidak akan dapat berkenankan, tak dapat kabulkan. Maksudnya, kalau minta pun kat kubur tu, siang malam sampai hari kiamat, awak tak akan dapat apa-apa. Sebab awak ketuk salah pintu. Pintu nak dapatkan rezeki, nak dapatkan sesuatu manfaat, hanyalah daripada Allah SWT. Awak minta kepada kubur, awak duduk ke kubur tu lah. Ngadap betapa kat situ, apa semuanya, nangis, apa, minta, boleh dapat ke? Sama dengan orang yang menyembah berhala, minta, siang malam, sampai hari kiamat pun tak dapat. Tapi kalau dia minta, dia ketuk pintu Allah SWT, Allah dengan mudahnya Allah SWT memberikan. Baik, nah, itu maksud kat sini. Jadi orang yang buat macam itu adalah orang yang paling sesat sebenarnya. Pertanyaan ni bukan nak tanya minta jawapan, tapi nak ingkar perbuatan tersebut. Tak ada orang lebih sesat daripada orang-orang ini. Tapi tak payahlah kita nak pergi jumpa diorang, korang semua sesat. Korang ni paling sesat. Tak ada orang paling sesat daripada korang. Tak payah, itu lain. Quran tak suruh kita buat macam itu. Okay. Ini suruh dibaca, suruh direnungkan. Baik. Dan orang-orang ini, yang ini yang disembah ni, semuanya lalai daripada doa mereka. Wahum an du'aihim ghafilun. Lalai daripada doa mereka. Adakah sebab mereka tengah sibuk dengan benda lain? Ada banyak kerja lain, nak apa, layan doa orang lain. Jadi dia tak akan apa ni? takkan layan doa doa awak, bukan maksud begitu. Ghafilun maknanya apa? Mereka tak dengar langsung pun. Sebab tu mereka tak jawab. Sampai hari kiamat pun awak minta, mereka tak akan dapat jawab. Ini dalil bahawa orang berada mati, dia tak boleh dengar lagi. Dia tak boleh dengar lagi. Kecuali, ada kecuali-kecuali. Kalau ada dalil mengatakan dia dengar sesuatu pada waktu tertentu, ah kita pun kata macam itu. Oh, dia dengar orang bersalam pada dia. Okey. Kita kata macam itu. Tak bermakna kalau dia dengar orang bersalam pada dia, dia dengar semua benda, semua suara dia dengar. Dekat jauh semua dia dengar. Hari-hari dia boleh dengar. Kalau ada dia dengar, dia dah apa ni? Dah melawan ayat Quran ini dan juga dah macam orang hidup lah. Boleh? Zaman kita sekarang macam-macam syubhat. Orang dah mati ni awak kata tak boleh dengar. Siapa kata? Orang boleh dengar. Orang boleh jawab salam lagi. Nabi SAW kita beri salam pada dia, dia jawab. Ha. Kita bila sampai kat kubur kita buat apa? Kita beri salam pada dia. Buat apa kita beri salam pada dia? Nanti dia jawab lah. Itu maknanya dia boleh dengar. Jadi kalau kita ada susah, kita ada musibah, ada apa semuanya, kita minta pada orang mati. Sebab orang boleh dengar. Yang itu dia ambil, yang itu dia ambil, yang macam gini, yang betul-betulnya banyak dalam Quran, bahkan itulah asas agama Allah SWT, agama Anbiya, itu dia tak nak ambil. Jadi ayat ini mengatakan tak boleh dengar, tak boleh jawab, lalai daripada sembahan-sembahan. Mereka tak dengar, mereka tak nampak, mereka tak boleh jawab tau. Tak usah, tak boleh cakap. Baik, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka. Kanu lahum adan, dan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Mereka akan kufurkan semua ibadah-ibadah yang kamu berikan kepada. Kenapa? Aku tak suruh pun kau sembah aku. Nanti wali itu cakap, kalau wali itu memang tak suruh orang sembah dia, kita yakin Abdul Qadir Jalani tak pernah suruh orang sembah dia. Seorang minta pada dia, tawasul dengan dia, minta syafaat pada dia. Begitu juga Nabi SAW, begitu juga Nabi Isa, dia tak pernah suruh orang sembah dia, minta pada dia. Baik, bertabaruk dengan dia apa semuanya, pakai apa ni, bertabaruk apa ni, ambil berkat dengan gambar, dengan patung, dengan salib dia apa, dia tak pernah suruh tu semuanya. Mustahil dia suruh. Ataupun ibunya Maryam alaihissalam, tak pernah suruh tu semuanya. Nanti bila hari kiamat akan dihadapkan sama, kami tak pernah suruh kau sembah kita, kami kufurkan apa sembahan-sembahan kau terhadap kita. Itu maksud ayat ini. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan jadi musuh. Kemudian ayat yang berikutnya, firman Allah Ta'ala, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapa yang akan mengkabulkan doa orang yang dalam muttar, darurat, kesulitan yang amat sangat, apabila dia berdoa kepadanya? Siapa lagi? Patung-patung, wali dan sebagainya, tidak hanya Allah SWT. Jadi ini dalil bahawa siapa yang dalam kesulitan, dia doa kepada Allah SWT, jahat macam mana pun dia, Allah yang akan apa ni, akan memperkenankannya. Wa yakshifu su'a, dan siapa yang akan menghilangkan kesusahan? Siapa lagi kalau bukan Allah SWT? Jadi dua pertanyaan kat sini. Satu, siapa yang mengkabulkan doa orang yang susah bila dia doa? Bukan dia dah susah dia tak doa, dia susah dia doa pada Allah SWT, mesti Allah akan, Allah saja yang akan kabulkan. Yang kedua, yang menghilangkan kesusahan. Inilah makna istighatsah. Apa makna istighatsah? Minta pertolongan daripada apa ni, untuk mengangkat kesempitan, kesusahan. Itulah istighatsah. Dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapa yang jadi kamu, jadikan kamu khalifah atas muka bumi ini? Apa nama khalifah? Kita ni semua khalifah sebab apa? sebelum kita ni ada orang lain kat duduk kat sini. Tapi orang tu sekarang dah dah tak ada, mana pergi? Dah meninggal dunia lah. Nanti kita pula bila tak ada, ada orang lain jadi khalifah gantikan kita. Itu maknanya khalifah. Khalifah maknanya mengganti. Bila Rasulullah SAW wafat, siapa jadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia pegang tugas apa? Tugas Rasulullah SAW. Jadi ketua negara, ketua agama, jadi imam, ketua jihad, qadi, apa semuanya Rasulullah SAW fungsinya dia lakukan. Biasa dia tak tahu wahyu lah. Jadi dia mesti ditaat dan sebagainya, sebagaimana Rasulullah SAW wajib ditaati. Sebab itu dinamakan khalifah, bukan khalifah Allah. Khalifah Allah maknanya Allah tak ada, kita ganti Allah. Mana boleh? Waktu kat apa ni, stiker-stiker kereta apa, we ada khalifah of Allah, ha, macam tu lah. Ataupun little khalifah on board. Khalifah Allah tu salah sebenarnya. Tak boleh. Seolah-olah Allah tak ada, Allah ataupun ghaib, lepas tu kita gantikan dia. Tak boleh. Tapi kalau maksud dia kita khalifah Allah SWT, kita melaksanakan perintah Allah SWT atas muka bumi ini, ha, bolehlah. Maksud itu bolehlah. Tapi lafaz itu tak baik. Jadi siapa yang jadikan kita khalifah? Khulafa al-ard, Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa fungsi khalifah? Ada setakat gantikan orang yang sebelum tu? Tak ada. Supaya Allah lihat, linanzura kaifa ta'malun, dalam surah Yunus juga. Supaya kami lihat bagaimana kamu beramal. Sebab ada yang dahulu tu, ada yang mati biasa bila sampai ajal dia, ada yang di binasakan oleh Allah SWT. Betul tak? Habis semuanya sekali. Kemana ada orang gantikan ke tak ada? Ada orang gantikan. Supaya nak tengok korang beramal macam tu juga ke? Ataupun korang nak jadi baik. Nanti korang kalau buat macam tu juga, kamu pun akan binasa, akan datang lagi satu jenis. Jadi tujuan kita jadi khalifah ni supaya apa ni? Nak tengok amalan kita. Dan amalan itu yang paling penting. Jadi beriman kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Itu yang paling utama. Bukan maknanya khalifah tu modern dengan negeri ni, modern dengan bumi ni. Dah modern dengan bumi tak cukup, nak modern kan bulan pula. Bukan tu maknanya, maksud daripada khalifah. Tapi kita gunakan atas apa, atas muka bumi ni untuk untuk mencapai maksud kita diciptakan. Kenapa kita diciptakan? Bukan dilahirkan, diciptakan terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari Islam, itu pokok ataupun asas Islam, dan Islam tidak pernah melarang ataupun membenci, apalagi meremeh-temehkan ilmu, semua ilmu. Begitu juga ilmu sains, apa juga ilmu dunia yang bermanfaat digalakkan oleh Islam. Nah, tapi bukanlah digalakkan kerana ianya sendiri, tapi sebagai wasilah untuk apa ni? Untuk perkara lain. Kalau dia untuk kebaikan, sains itu untuk kebaikan, geografi ke apa ke, sejarah apa juga, psikologi ke apa jugalah, untuk kebaikan, maka dia jadi baik, dapat pahala. Tapi kalau untuk kejahatan, belajar matematik macam, tapi untuk apa? Untuk tipu orang nanti kat kasino. Belajar probability, ni tikam kat sini lagi bagus. Ataupun belajar apa ni, macam mana nak apa ni, nak sihirkan orang dan sebagainya, ini semua tak boleh. Atau belajar psikologi untuk apa ni, untuk pujuk-pujuk rayu orang apa ni, rupanya untuk apa dipanggil lah, selalu kat soal khabar tu, untuk con orang, jadi con man. Dia kaji orang tu punya profile apa semua ni, psikologi ni. Oh, dia ni macam ni. Dia kalau kita ketuk dekat sini aja, dia mesti lemau, lemak punya. Dia mesti ikut apa kita cakap. Lagi-lagi kalau orang perempuan, perempuan ni dia pantang, dia kesian, dia lemah dia. Jadi kita jangan datang kasar, nak minta sesuatu daripada dia secara kasar. Kita minta dia secara apa? Lembut. Aku punya keluarga tinggalkan aku, aku ni gini gitu dan gini macam-macam susah ini, buat cerita lah, cerita. Dia kesian, aku datang lebih jauh walaupun kulit hitam legam Afrika pun, oh kesian, okeylah kau tolong aku lah, kahwin dengan aku lah dan sebagainya. Itu dia, habis. Orang perempuan paling banyak kena tipu. Bukan banyak orang perempuan saja, lelaki pun kena tipu juga. Lelaki lemah, dia tak boleh kena yang apa ni, bab gini, sentimental gini, habis dia. Dia kena tipu dengan perempuan juga pun ada juga. Rupanya dia nak kena tipu. Apalagi budak-budak, cuba bayangkan remaja yang akal dia belum lagi betul betul sempurna. Kalau ada orang jahat, habis dia. Kasih rokok, kasih dadah, curi, rompak, apa, bunuh orang, apa, semua boleh. Siapa ada dekat apa ni, dekat apa polis ke apa, mesti tahulah kenapa kriminal jadi kriminal, penjenayah jadi penjenayah. Dia macam itu memang. Jadi jangan belajar ilmu dunia ni untuk apa ni, untuk keburukan. Jadi dia bukan baik daripada sendirinya. Kita tak kata dia baik, kita tak kata dia tak baik. Kalau untuk kegunaan baik, okey, ini Islam galakkan. Islam suruh pun, kadang-kadang wajib. Dia belajar psikologi untuk damaikan antara orang, untuk dakwah dan sebagainya, tak ada pasal. Ilahum ma'allah. Kemudian soalan Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat-ayat tadi, adakah Tuhan di selain Allah ataupun bersama Allah? Ilahun, bukan Rabbun, ma'allah. Ini lagi dalil bahawa makna ilah dalam la ilaha illallah maknanya Tuhan yang disembah. Itu makna tauhid sebenarnya. Ada tak Tuhan yang disembah selain Allah atau bersamping Allah? Allah tak jawab tadi, maknanya apa? Tak ada. Qalilam ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Jadi kalau yang mengkabulkan doa, menghilangkan kesusahan, jadikan kamu khalifah atas muka bumi ini, hanya Allah SWT. Ini kan sifat-sifat rububiyah. Maka sembahlah Allah SWT. Ditauhidkan juga ibadat kita pada Allah SWT. Kemudian hadis dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, At-Tabarani, dengan menyebutkan sanadnya. Dia tak sebutkan sanad dekat sini, tapi bila kita rujuk adalah sanadnya. Meriwayatkan bahawa pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Siapa orang munafik? Orang yang secara zahirnya pura-pura Islam, qalu amanna, tapi bila dekat belakang dia apa ni, dia sebenarnya kafir, dalam hatinya dia kafir. Jadi orang anggap dia sebagai orang Islam lah, mengikut zahirnya. Tapi orang munafik ni, walaupun dia mengaku Islam, tak memaknanya dia baik. Dia nampakkan, dia tunjukkan dia punya jahat. Dia selalu kacau orang, ejek orang Islam ataupun ejek syariat Islam. Kata-katanya ada je lah, nak buruk-burukkan Islam. Dan ketua munafik zaman Nabi SAW di Madinah lah Abdullah bin Salul. Tapi tak boleh buat apa-apa sebab dia zahir ni Islam, semayang apa semuanya. Jadi orang-orang beriman, sahabat-sahabat marah. Jadi mereka berkata kepada antara mereka, marilah kita bersama-sama beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Jadi apa makna istighatsah kat sini? Minta pertolongan daripada keburukan, betul tak? Tapi adakah ini minta istighatsah kepada Allah? Jawabnya tidak. Ini minta kepada makhluk. Tapi adakah boleh istighatsah macam ini? Sebenarnya boleh. Sebab siapa yang berkuasa nak stop keburukan orang munafik ni? Rasulullah SAW, sebab dia raja, dia ada authority. Jadi lihat, sahabat-sahabat tak ambil perkara kat tangan mereka sendiri. Mereka tak terus bunuh munafik itu, ketangkap apa semuanya. Mereka report pada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan ataupun menghentikan kemungkaran ini. Maka ketika itu bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, tak boleh minta bantuan kepadaku. Innama yustaghatsu billah, tetapi istighatsah itu hanya kepada Allah sahaja. Jadi sebenarnya jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung banyak faedah. Yang pertama, bahawa istighatsah, minta pertolongan, doa ni yang mutlaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar para sahabat, kalau nak istighatsah sebenarnya yang mula-mula sekali adalah, dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh saja bantu mereka. Ya, nah, ini perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membantunya. Tapi nak ajarkan para sahabat. Jadi kandungan bab ini istighatsah. Tapi sebelum itu, tentang hadis kat Tabarani, dia diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Dan dalam hadis, dalam sanadnya ada satu perawi namanya Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah bin Lahi'ah. Dan beliau ini dikategorikan sebagai perawi yang dhaif, lemah. Kenapa? Bukan dia pembohong, bukan hafalan dia tak bagus, tetapi ada satu masa tu buku dia terbakar ataupun hilang atau sebagainya. Jadi dia mulalah mengajar orang meriwayatkan hadis daripada hafalannya. Jadi kat situ bercampur aduk dia punya riwayat-riwayat. Bila itu berlaku, orang ramai, yakni ulama-ulama hadis, tinggalkan dia, tak pakai hadis ini. Yang ini dinamakan al-ikhtilaf, ataupun orang ini namanya mukhtalaf, yang ini bercampur aduk hadis ini. Dia bukan dia sengaja nak riwayatkan hadis lemah ke apa ke, tapi apa, disebabkan apa, buku dah terbakar, ni hafalan dia kurang baik lah. Jadi adakah ditinggalkan perawi ini, tak boleh ambil terus hadis dia? Adakah semua hadis dia hadis dhaif? Jawabnya ada khilaf di kalangan ulama. Yang benarnya di kalangan muhakkikin, kita kena lihat perawi ini ataupun hadis ini diriwayatkan bila? Sebelum buku terbakar atau hilang ataupun selepas. Kalau sebelum buku dia hilang, riwayat dia mesti baguslah, dia baca daripada buku kan, mesti solid. Kenapa kita nak tolak? Kalau selepas buku dia terbakar, okey, kita tak boleh ambil. Kalau tak tahu, ni sebelum ke selepas? Ha, macam mana? Agak-agak ulama hadis buat apa? Ha? Tak tahu dah, cari-cari tak tahu, tak ada bukti. Tawakuf lah. Jangan kata dhaif, jangan kata sahih. Taruh satu-satu KB lah. Jadi apa buat? Kita cek riwayat-riwayat lain ada tak yang sama macam ni. Kalau sama, menunjukkan bahawa ini daripada riwayat yang apa? Yang betul. Kalau menyalahi, kita tinggalkan. Tapi dia sendiri kita tak boleh jadikan hujah. Jadi pendapat yang tepat, dan ini adalah dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu bukan semua riwayatnya kita tolak. Tapi persoalannya, macam mana kita nak tahu hadis ini diriwayatkan sebelum buku dia terbakar? Dan riwayat ni selepas buku dia terbakar. Macam nak tahu? Pertama sekali nak tahu ke tak apa ni, nak tahu ni kena tahu sejarah lah. Bila buku dia terbakar? Insiden ni. Oh, tahun sekian-sekian. Okey, kalau tak tahu bila pun, sekurang-kurangnya kita tahu bahawa ada perawi-perawi yang riwayatkan pada awal-awal, awal-awal kehidupan orang ni. Orang ni hidup 70 tahun. Okey, dalam masa 40 tahun, 50 tahun contohnya, kita agak-agak pun lah. Oh, ni ialah perawi yang sebelum buku tu terbakar. Yang selepas itu, perawi-perawi ni semua tak boleh pakai. Kalau riwayatkan daripada Abdullah bin Lahiyah. Dan dia seorang ulama, seorang ulama hadis. Okey. Jadi ni riwayat beliau. Ni riwayat beliau. Sebab tu ada ulama yang mendhaifkan hadis ini. Tapi kebanyakan ulama yang saya dengar pula, Syekh Uthaymin, Syekh Abdul Razak, Al-Abbad dan lain-lain lagi, mereka menggunakan hadis ini. Kalau pun lemah, mereka katakan dia bersudut sanadnya, maknanya lemah ke tidak? Maknanya tak lemah, maknanya sesuai dengan ayat Quran yang baca, kita baca tadi banyak-banyak tu. Kan semua sama, tak boleh istighatsah selain kepada selain Allah SWT, walaupun dia Nabi SAW. Jadi kita boleh ambil di sini ada beberapa masail. Apa hukum kita beristi'adah ataupun istighatsah kepada makhluk di mana dia tak boleh, dia tidak mampu apa ni memperkenankan, menjawab atau melakukan, menolong kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukum dia? Ini syirik apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Sama ada kita iktikadkan bahawa makhluk itu boleh tolong kita, ataupun kita iktikadkan sebenarnya yang akan tolong kita tu juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaannya sama kepada makhluk, pada jin ke, pada malaikat ke, pada wali ke, pada apa lah. Tetapi orang yang minta tu ada dua jenis. Satu, bila minta dia iktikadkan bahawa memang betul orang tu secara individunya boleh boleh bantu. Ni apa hukum ni? Syirik akbar. Ni double, double trouble. Pertama, minta selain Allah SWT. Ayat Quran umum, minta pada selain Allah SWT syirik. Syirik akbar. Kemudian yang kedua, masalah dia apa? Dia iktikadkan pula bahawa selain Allah SWT boleh apa ni? Boleh beri manfaat, boleh tolak mudarat. Jadi ni lebih teruk lagi, paling teruk. Ini paling teruk. Satu orang lagi minta kepada selain Allah SWT, wali dan sebagainya, dalam perkara yang hanya Allah SWT boleh boleh buat, tetapi dia iktikadkan hanya Allah SWT yang yang berikan apa yang diberikan, bukan wali tersebut. Apa hukum istighatsah atau isti'adzah ini? Sama juga, betul. Syirik akbar, murtad. Syirik akbar, setuju tak? Dalil? Dia cuma menyamakan diri dia makhluk dengan Allah SWT. Tapi dia tekad yang berikan nanti tu, yang selamatkan dia, yang berikan dia hidayat, apa dia semuanya, tetap Allah SWT. Kenapa dia lakukan macam tu? Tanya dia. Dia tengok orang semua buat, dia buat lah. Tak boleh juga sama dengan dengan patung, minta pada patung. Setuju tak? Dalil Quran juga lah. Semua dah ada dalil tu. Ada beza-beza kan tak awak punya etikad apa? Bila minta kepada patung, minta pada selain Allah SWT, tak ada beza kan? Tak ada beza kan awak punya etikad apa? Jadi minta saja kepada kepada selain Allah SWT dalam perkara yang tak boleh hanya Allah SWT yang lakukan, itu dah tentu syirik akbar. Campur lagi etikat bahawa Allah SWT yang apa ni, bukan Allah SWT yang apa ni, yang boleh, yang selamatkan dia dan sebagainya, itu lagi dua kali trouble lah. Maknanya dua lagi syirik lah, dua kali dosa. Baik, itu itu hukum yang paling penting dekat sini. Sebab nanti ada orang datang, dia kata tak ada, saya minta pada wali ni, pada syekh ni, pada apa ni semuanya, pada Rasulullah SAW. Tapi nanti yang yang yang apa yang kasih kan, yang perkenankan Allah SWT. Jadi ini bukan syirik. Salah jadi ini syirik ibadat. Minta aja tu dah, dah jadi apa ni, dah jadi syirik akbar. Kemudian satu lagi, meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tu boleh lakukan, apa hukum dia? Boleh angkat barang. Angkat barang, tolong big jam, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Memang dia tu boleh tolong lah. Dia cucuk je kat situ, pintu dia tu buka. Boleh tak boleh? Kita mesti minta Allah tolong aku, keluarkan aku daripada lift ni. Boleh tak boleh? Boleh. Jawabnya? Boleh. Ada dalil? Berdoa. Ha? Berdoa. Tak, dia tak minta pada Allah, dia minta pada orang. Tengah nak tenggelam, dia minta lagat tu apa ni, selamatkan aku. Minta minta pertolongan pada orang yang hidup, boleh? Ah, boleh ke tak boleh? Dalil dia apa? Dalam Quran semua kata tak boleh ni, orang kata boleh. Dia minta pada orang yang hidup untuk beri pertolongan. Tadi kan Allah kata apa? Jangan minta, jangan menyembah pada apa-apa yang tidak memberi manfaat, yang tidak memberi mudarat. Jadi orang ni boleh beri manfaat, tak masuk dalam ayat ni. Ha, tu dia. Dan satu lagi ada ayat Quran Nabi Musa alaihissalam. Bila sampai masuk apa ni kota Mesir tu, waktu orang semua tengah lalai, dia nampak apa ni, ada dua orang sedang apa ni, sedang gaduh, sedang bertumbuk. Satu daripada golongan Bani Israel, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi, yang itu lagi adalah anak buah Fir'aun. Orang yang geng dia, orang Bani Israel ini, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Orang Bani Israel ni istighatsah pada Nabi Musa untuk tolong dia daripada musuh dia, daripada orang Fir'aun. Apa Nabi Musa buat? Dia tolong. Cepuk sekali mati terus. So, kalaulah perbuatan itu syirik, Nabi Musa nak tolong? Betul sekali tidak kan? Menunjukkan boleh kita minta tolong sebab Nabi Musa boleh tolong. Nabi Musa boleh tolong. Jadi ini antara dalil banyaklah sebenarnya, dari akal pun ada kan. Jadi yang dimaksudkan sini adalah minta sesuatu istighatsah atau isti'adzah daripada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah SWT boleh lakukan. Baik, jadi itu satu. Tetapi dalam kita minta pada doktor ke, minta kepada orang bantu kita dan sebagainya, ada dua keadaan. Satu adalah bila kita minta tu dia hanya sebab saja. Memang dia boleh bantu hanya sebab, tapi hati kita tetap bertawakal sandar pada Allah SWT. Yang ini tentu sekali bukan syirik. Tetapi bila dia minta dalam keadaan tadi, tapi hatinya bersandar kepada terus pada orang tersebut, pada lagak tu ataupun orang atas boat tu, dia dah swimming tengok coral apa semuanya, sekali crash yang atas tu, kawan dia dekat dalam boat tu, dia minta tu, hati dia terus hilang dengan Allah SWT. Dia itu je. Dia ni kalau tak tolong habis dia. Kejap timbul, lepas tu apa? Dia betul-betul harapkan kawan dia apa ni? Kawan dia tolong. Sampai lupa pada Allah SWT. Yang ini apa hukum? Syirik akbar ke syirik asgar? Ha? Ini syirik. Tapi ini syirik asgar. Syirik sebab apa? Gambarannya perbuatan ni perbuatan daripada sudut sandarannya tu dia syirik. Tapi bila minta tu bukan syirik. Dia minta benda yang boleh. Jadi syirik dalam hati. Jadi ini termasuk syirik asgar. Tapi tak mana tak berbahaya, berbahaya. Ataupun dia minta selain Allah SWT dalam perkara yang dia boleh lakukan, orang tu boleh lakukan, tetapi dengan lafaz yang tak bagus. Contohnya astaghfiru billahi wa bika. Aku minta perlindungan dengan Allah dan dengan engkau. Walaupun nak ikutkan boleh, sebab orang tu memang boleh tolong. Dia minta pada Allah juga. Tapi lafaz macam ini tak bagus. Yang ini juga termasuk dalam syirik asghar. Walaupun hatinya hanya pada Allah SWT. Pasal apa? Pasal lafaznya. Ini sama macam Masya Allahu wa syi'ta. Itu akan datang lagi. Dan kembali kepada apa ini, meminta kepada mayat. Ini masalah penting lah kan. Meminta kepada mayat pun ada dua juga. Satu, minta kepada mayat orang yang dah mati dalam hal-hal yang dia tak boleh lakukan. Bahkan tak ada orang boleh lakukan selain Allah SWT. Ini dah confirm syirik akbar. Minta pada orang yang hidup dah tak boleh dalam hal seperti ini, apalagi pada orang yang dah mati. Ini syirik akbar. Dan banyak juga orang buat macam ini. Tetapi dalam satu keadaan lain, dia minta pada orang yang dah mati dalam perkara-perkara yang orang lain boleh buat. Orang lain boleh tolong. Seperti dia apa ni, kena curi barang dia, dia larikan orang. Jadi dia minta lah pada pada orang, tapi tak minta pada orang yang hidup, minta pada orang yang dah dah mati ni. Wahai wali tolong aku misalnya. Apa hukum? Orang boleh tolong sebenarnya, dia bukan hanya Allah SWT boleh tolong, orang lain boleh tolong, tapi dia minta pada orang yang mati. Apa hukum? Syirik akbar ke? Asghar akbar, besar ke kecil? Ha? Ah, itu dia pandai dah. Pakai dalil tu yang saya nak dengar dalil tu. Ini juga syirik akbar. Pasal dia minta, walaupun orang lain boleh lakukan, tapi bila dia minta tu pada orang yang dah mati, yang orang tak boleh buat. Maknanya dia tak akan minta kepada kubur tu, melainkan dia etikatkan orang dalam kubur tu boleh doa kepada Allah SWT ataupun boleh baca-baca apa pencuri tu jatuh ke apa. Mesti ada tiket, maknanya ada boleh kasih manfaat. Yang dah mati boleh kasih manfaat macam Allah atau macam orang lain. Jadi dia tetap syirik akbar. Dan apa hukum kita cakap-cakap dengan mayat? Apa khabar kau? Macam mana kau kat dalam? Apa yang kau dapat? Macam mana? Dia tak minta apa-apa pun lah. Tapi dia tanya. Tanya minta juga kan? Ada orang buat gitu ke? Ada ke? Ada jarak kubur ke? Ataupun belum lagi tanam ke? Entahlah. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada dua keadaan. Kalau etikat dia, orang tu boleh jawab, orang tu boleh dengar dan boleh jawab, ini dah tentu pun salah juga lah. Tapi tak sampai syirik akbar lah. Syirik asghar. Tapi kalau dia cakap-cakap perkara tersebut, bukan betul-betul nak tanya, tapi nak ingatkan orang keliling dia, apa yang dah kau dapat tu. Misalnya kata orang tu jahat contohnya kan, dalam kubur tu, jadi orang apa ni, apa ni takut dan sebagainya. Ataupun dalam peperangan, Rasulullah SAW dah meninggal dunia, dia kata, tengok ya Rasulullah, kau tengok apa dorang ni, dorang penakut. Misalnya macam itulah. Jadi yang macam gini kata ulama dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Jangan diaktifkan dia minta sesuatu daripada yang mati. Tapi walau bagaimana pun kata ulama, tetap jangan gunakan lafaz-lafaz macam ini seorang kita berbual dengan apa ni, dengan mayat. Elakkan. Dan satu lagi, mayat ini ataupun ada dua lah. Satu, kita kategorikan dia sebagai yang dah mati, ataupun yang ghaib, minta maaf, yang ghaib. Yang ghaib ni ada dua. Satu ghaib makan ni, satu ghaib zaman ni. Makan ni maknanya makan punya tempat. Dia ghaib, dia tak ada kat tempat ni. Kita minta pada dia, sama ada isti'adah ataupun istighatsah. Satu lagi, dia ghaib daripada kita daripada sudut apa? Daripada sudut masa. Dia dah lama dah tak ada kat sini. Kita minta perlindungan pada dia. Sama ke tak sama gom eh? Kalau daripada sudut masa, memang confirm tak boleh. Ya kan? Tapi kalau daripada sudut tempat, dia ghaib, dia tak ada kat sini dalam bilik ni, kita minta perlindungan atau minta bantuan daripada orang ni. Ada telefon? Jadi maknanya apa? Ataupun kita pergi, dia tak ada kat sini tapi dia boleh dengar kita. Yang penting maknanya dia masih boleh dengar. Jadi kalau dia dengar, dia boleh bantu tak boleh? Boleh. Bantuan tu manfaat ke tak? Manfaat. Jadi yang macam itu kita kata boleh. Ya tak? Tapi orang kat dalam kubur, lain pun dah tak ada. Tak apa tu nama, Singtel ke apa punya pun lain tak masuk juga situ. Dia tak boleh masuk. Tak boleh kan? Jadi ni ghaib. Ada orang minta kepada Rasulullah SAW Madinah banyak jauh kat sini. Dia seru-seru kat dalam apa ni, kat masjid ke, dekat rumah dia ke, kat mana halaqah dia dan sebagainya. Boleh dengar? Tak boleh dengar. Jadi hukumnya apa? Syirik akbar. Syirik, syirik akbar. Dan yang berikutnya adalah berkenaan dengan ini, kalau apa hukumnya bercakap-cakap dengan jin? Dia pun gaib juga kan, alam gaib. Jin hidup mati? Jin hidup lah. Yang mati semua kita dah sudah selesai ya. Nah, sekarang yang hidup, tapi gaib juga. Jin gaib. Boleh tak cakap-cakap dengan jin? Untuk apa? Untuk apa? Ha, untuk apa-apa lah tujuan. Jadi kita katakan satu tujuan lah. Selain daripada tujuan, sebelum cakap pasal tujuan ni, kita nak bercakap-cakap dengan jin ni, adakah jin itu betul-betul ada? Maksud saya tu ada kat depan sehingga kita cakap dia boleh dengar. Macam mana kita nak tahu dia ada kat depan dan kita boleh cakap dengan dia? Memang dia ada kat depan, dia tunjukkan muka dia. Kalau dia menjelma, ayolah dia menjelma lah. Menjelma, boleh tak cakap dengan dia? Boleh, apa tujuan tu? Tu cerita lain lah. Apa tujuan, nak tanya khabar ke? Ataupun kau ambil barang aku ke apa semuanya? Kau halau dia ke dan sebagainya kan? Maksudnya dia ada kat situ dengan bukti ataupun karina lah, walaupun tak nampak dia. Seperti apa? Dia tengah apa ni, orang tu tengah disampuk, cakap macam-macam apa ni, bahasa Siam ke apa ni, dah tentu jin ada kat dalam. Jadi kita boleh cakap tu, kita ada yakin bahawa ada kat situ dia, kat situ. Kita minta dia ke, kita keluar, suruh dia keluar ke dan sebagainya. Jadi itu hukumnya boh, hukumnya boleh. Atau contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah jumpa jin, dah cakap dengan jin. Kerja dia untuk apa ni, bagi-bagikan zakat. Sekali apa ni, syaitan datang, syaitan datang, apa ni dia, apa ni nak ambil dia punya apa ni zakat. Dia lawan-lawan-lawan, dia menang. Lepas tu jin tu kata, kau selamatkan aku, aku nak ajar kau orang gini-gini. Lah dua tiga kali lah benda itu. Yang terakhir dia ajar ayat, ayat kursi. Boleh tak bercakap? Boleh lah. Sebab datang tu jin tu menjelma. Tapi kalau kita tak ada bukti, tak ada dalil bahawa jin tu ada kat depan dan kita nak cakap dengan dia, tak kat mana, tak kita asap-asap ataupun tak ada asap ke, asap hukum je, kita panggil, panggil dia, cakap-cakap dengan dia, hukum dia apa? Hukum dia, hukum dia syirik. Hukum dia syirik. Okey. Dan terdapat hadis-hadis seolah-olah membolehkan kita menyeru-nyeru kepada makhluk yang gaib ni, sama ada malaikat ke jin yang soleh ke atau sebagainya. Dalam riwayat At-Tabarani juga ada hadis yang dalamnya, ya ibadallah a'iduni, wahai hamba-hamba Allah, lindungilah aku. Tapi riwayat ni kata ulama riwayat apa ni, riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, sebab sanadnya terputus. Dan yang kedua, riwayat di dalam kitab apa tak ingat, ya ibadallah ajibu, wahai hamba-hamba Allah, dia serulah sama dekat padang pasir zaman dahulu eh. Maka, jawablah aku. Jadi yang ini kata Ibn Adi rahimahullah ta'ala, hadis ini mungkar sebab ada perawi yang dituduh sebagai pendusta hadis. Jadi ini kita sebenarnya tak pernah jumpa hadis ni lah. Saya pernah jumpa lah pasal kita. Maksudnya ada orang-orang dia ambil hadis ni, arkam meringatkan sebagai warna hijau tu semuanya. Diorang ada jumpa hadis ni pula. Buka-buka kitab kita apa ni, apa tu dekat apa lane, Ipo lane tu, ada hadis ni dia bawa. Rupa-rupa ada sampai daripada Musnad Imam Ahmad pun. Yang ni, apabila kamu sesat jalan, serulah apa ni rijal. Pernah dengar rijal? Lelaki-lelaki. Maksud kat sini sama ada jin ataupun malaikat ataupun yang orang panggil wali. Jadi sebenarnya riwayat-riwayat ini apa ni, tidak sahih. Dan dia amat bercanggah. Kita tak patutnya tengok pun sebab apa, dia bercanggah dengan apa ni, tauhid dan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. ada apa-apa soalan? Kita lihat kandungan bab ini, surat 307. Yang pertama, istighatsah. Pengertiannya lebih khusus daripada doa. Yang kedua, tafsiran ayat pertama. Kita tafsirkan ayat yang pertama. Yang ketiga, memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Istighatsah ke, isti'adzah ke, isti'anah ke, sama juga. Idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Bila kamu minta, mintalah kepada Allah SWT. Yang keempat, bahawa orang yang paling soleh sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka dia termasuk golongan orang yang zalim, musyrikin, iaitu Nabi SAW. Yang kelima, tafsiran ayat kedua. Yang kelapan, yang keenam, memohon kepada selain Allah tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat duniawi, dan perbuatan itu sendiri merupakan kekafiran. Perbuatan itu sendiri, sama ada etikat tak etikat, dah syirik. Itu satu, dan tak akan dapat apa-apa manfaat. Yang ketujuh, tafsiran ayat ketiga surah Ankabut, yang memberi rezeki hanya Allah SWT. Yang kelapan, sebagaimana syurga tidak dapat diminta kecuali dari Allah, demikian halnya dengan rezeki tidak patut diminta kecuali daripada-Nya. Yang kesembilan, tafsiran ayat keempat surah Al-Ahqaf. Yang kesepuluh, tiada yang lebih sesat daripada orang-orang yang bermohon kepada sesembahan selain Allah. Ini orang yang paling sesat. Yang ke-11, sesembahan selain Allah itu tidak merasa, yakni tidak sadar dan tidak tahu bahawa ada orang yang memohon kepadanya. Kalau kita diberitahu nombor yang awak telefon tu sebenarnya dah lama potong, apa perasaan awak kalau awak, saya dah telefon dah berapa kali, patutlah rasa apa? Fed up, temper bodoh dan sebagainya tu lah. Macam telefon polis salah nombor lah. Ada orang ke nak buat macam itu? Jadi sweet, dia sudah akal lah. Tak ada orang kan nak buat. Yang ke-12, permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Ini bahaya ni. Dia minta pada orang tu, wali tu, nabi tu, mudah-mudahan apa? Orang tu sayang dengan dia, usah minta pada orang tu kan? Dia nak je nabi sayang pada dia. Sebab apa? Apa ni, aku selalu ingat nabi. Macam tu lah. Jadi nabi nanti akan ingat aku, nabi akan tolong aku, nabi akan sayang aku. Kononnya macam tu. Rupa-rupanya ayat Quran ni kata apa? Tidak. Perbuatan dia akan membuat nabi ke, kalau nabi ataupun wali ke atau sebagainya, benci dia sebenci-bencinya, bahkan akan memusuhinya. Dia akan dapat berlawanan dengan apa yang dia hajatkan. Alhamdulillah. Ini sebesar-besarnya penyesalan, betul tak? Sebesar-besarnya kerugian. Yang ke-14 ataupun yang ke-13, permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Orang kata ni bukan ibadat. Ibadat tu kalau baca Quran ataupun apa, sujud rukuk. Kita tak sujud rukuk, kita cuma minta aja. Jadi Quran kata apa? Ini semua ibadat. Wahum an wahum bi ibadatihim kafirin. Mereka akan kufurkan dengan sembahan-sembahan, ibadah-ibadah mereka. Yang ke-15, permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang yang paling sesat, adal, paling sesat. Yang ke-16, tafsiran ayat ke-5. Jadi maknanya yang paling sesat ni bukan maknanya orang yang apa ni tak percaya pada Allah terus, yang buat maksiat banyak. yang buat jahat. Tetapi apa ni, orang paling sesat ikut Quran ni apa? Orang yang meminta kepada selain Allah, minta bantuan istighatsah dan isti'adzah dan lain-lain lagi daripada selain Allah. Itu orang paling sesat. Yang ke-16, tafsiran ayat yang ke-5, itu surah An-Naml. Yang ke-17, hal yang menghairankan bahawa para pemuja berhala itu mengakui bahawa tiada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berada dalam kesulitan selain Allah. Mereka mengaku, orang sebab bahala mengaku bahawa hanya Allah lah yang dapat membebaskan daripada kesulitan. Macam mana kita tahu? Sebab Allah tanya tu. Allah tanya sesuatu perkara bukan nak minta jawapan. Perkara yang Allah katakan tu memang diorang tahu dan mereka akui. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Ini perkara yang mereka memang tahu. Jadi bila Allah sebutkan hal ini supaya bila kamu dah setuju benda ni, kenapa sembah selain Allah? Ailahumma Allah, ada tak Tuhan bersama Allah? Itu maksud dia. Untuk itu ketika mereka berada dalam kesulitan dan tersepit, mereka memohon kepada Allah dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Ini satu perkara yang kita bahaskan dalam Qawaid Arba, kaedah yang 4 tu. Apa dia? Kitab Muhammad Wahab. Senang kita baca kat dalam kelas ni juga, dalam bahasa Inggeris. Bahawa orang-orang musyrikin ni bila waktu biasa mereka sembah balik, bila sempit aja, lagi-lagi kat tengah laut ada ribut, ada apa semuanya, mereka dah tak, dah tinggalkanlah bala-bala mereka. Mereka punya mulut semua sibuk dengan sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkan kami. Menunjukkan apa mereka tahu? Yang betul-betul boleh selamatkan hanya Allah SWT. Itu mereka mengaku. Tapi kenapa bila waktu biasa kamu minta pada selain Allah SWT? Itu Allah SWT gunakan hujah tersebut. Dan kita kata Syekh Muhammad Wahab selepas itu, yang peliknya musyriku zamanina, orang-orang musyrik zaman kita ni lagi teruk daripada orang-orang musyrik zaman jahiliyah. Mereka minta kepada selain Allah waktu biasa pun ya, waktu sempit lagi teruk, lagi minta pada selain Allah SWT. At least orang musyrikin jahiliyah lebih bagus sikit. Mereka lagi teruk. Auzubillah. Mereka memohon kepadanya mukhlisina lahuddin, dan memurnikan ketaatan untuknya. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Yang ke-18, hadis di atas menunjukkan tindakan preventif. Hadis yang dilakukan Rasulullah SAW untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'adduk, yakni sopan santun dalam perkataan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab istighatsah ini perkara yang apa ni, agung. Ini hanya kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cakap minta tolong okey, tapi janganlah sebut buat apa, istighatsah. Macam tu tak boleh. Di kawasan kita dan tempat-tempat lain kat dunia ni, perkara yang kita baca ni macam perkara yang apa, yang pelik sekali. Pada mereka ibadat yang paling best, zikir yang paling best, paling special, yang orang lain pun tak tahu, tak boleh buat ataupun biasa tak buat, apa dia? Istighatsah kepada selain Allah. Itu yang paling best. Opposite. Mereka susah payah cari kumpulan, cari syekh yang ajar orang macam mana nak minta tolong kepada selain Allah. La ilaha illallah. Tak heran kan? Jadi mereka duduk kat masjid, sekarang dah sampai kat masjid, mereka kata apa? Ya aghithna ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, aghithna, sama lah. Aghithna dah beristighatsah. Bantulah kami ya Allah ke ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Bukan sekali dia buat tu, dia jadi zikir lah. Itu zikir special tarikat tu. Dan ni bukan orang biasa, orang bodoh-bodoh ni ustaz ni. Macam mana? Susah itu nak cakap lagi. Kita katakan ni syirik akbar ni orang kita, orang Melayu. Orang yang pergi haji nanti bila pergi haji, pergi semayang, pergi semayang, orang biasa tu, orang pergi masjid. Tapi dia buat benda ni. Dan banyak orang kata lah, buat apa belajar tauhid, cakap pasal syirik ni apa. Mana ada orang syirik ni, mana ada orang sembah patung? Mana orang Singapura ada apa sembah patung? Tak ada kan? Ha. Itu cerita dulu. Zaman jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu macam sempitnya faham mereka tentang apa? Tentang syirik. Jadi yang ni yang mereka lakukan yang ketakut. Madad ya Rasulullah, madad. Madad macam apa? Bantuan. Macam kita kalau pergi jumpa musuh dalam peperangan, jumlah musuh amat banyak, jumlah kita sikit, kita minta reinforcement, kita panggil apa tu? Madad. Mad apa banyak? Mad jaiz, mad lazim, mad apa? Mad wajib mutasil. Madnya pan? Panjang banyak lah. Tambahan. Madad ya Rasulullah, bukan madad ya Allah. Bantulah kami, tolonglah kami ya Rasulullah. Agak-agak kita cakap dengan diorang apa tu jawab eh? Pertama mereka katakan apa? Salah. Kalau awak kata Rasulullah SAW tak boleh dengar, salah. Sebab apa tak boleh dengar? Awak kata pasal SAW dah wafat. Tak, Nabi SAW belum wafat. Masih hidup. Syuhada semua apa? Hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang syuhada ni mati. Amwata. Tapi mereka semua hidup, diberikan rezeki di sisi Allah. Syuhada dapat macam ini, takkan anbiya tak dapat? Kan minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin. Nabi first, lain nabi lagi. Belum cerita pasal surah apa ni, hadis-hadis Isra Mi'raj. Nabi SAW nampak apa ni, nabi-nabi kan kat langit-langit, ataupun ada dekat kubur sedang solat. Ada hadis macam tu. Nabi SAW jadi imam, belakang dia siapa? Nabi-nabi lain dah meninggal kan. Itu boleh tu, boleh solat, boleh apa tu lagi. Nabi Musa boleh kasih nasihat lagi pada Nabi Muhammad SAW. Manfaat ke tak tu? Manfaat. Jadi kita boleh minta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lebih hebat daripada semua Nabi-Nabi. Dan kita boleh beri salam pada hadis sahih. Nabi SAW jawab. Macam mana ni? Jadi Nabi boleh dengar. Jadi kita minta kepada Nabi SAW tak salah. Jadi Nabi SAW kalau sayang kita, dia akan tolong kita. Kita selawat banyak-banyak dulu. Sebab Nabi akan jawab kan? Lepas tu kita apa? Kita minta lah pada dia. Saya teringat satu yang dia cakap tu apa? Kita nak dapatkan hubungan dengan Rasulullah SAW ni adalah dengan kita selalu ingat Nabi SAW, dan bila Nabi SAW tahu yang kita ingat dia. Jadi kita, itulah magnet dia tu. Jadi kita selawat-selawat ni tu, jadi dia ingat. Dan dia punya ingat tu, dia Nabi ingat kita tu bukan hari kiamat, Nabi ingat aja tau. Sekarang pun Nabi SAW tahu siapa yang selawat pada dia. Ikut hadis tu lah. Bukan tahu aja, boleh nampak. Tu dia buka cerita lah. Kalau sekarang kita boleh pakai live video conference ataupun handphone yang ada 3G ke apa tu kan, boleh nampak. Kan Nabi SAW tak boleh nampak kita. Jadi kalau cik tengok muka dia ni aja, kasih selawat-selawat, dia ada susah bayang dia apa, Nabi tolong. Bukan kat akhirat aja, sekarang pun boleh. Ini lebih kurang apa yang dia cakap. Jadi perkara-perkara macam ini, dia dah, benda-benda gini dia sebenarnya bukan dalil, dia sebenarnya syubhat. Yang paling yakin, yang paling benar, Nabi SAW dah meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum ya'mal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Engkau mati, mereka pun akan mati. Kemudian kamu semuanya pada hari kiamat akan bergaduh di hadapan Tuhan kamu. Siapa yang betul, siapa yang salah? Dalam surah Anbiya ada ayat macam ini. Tak ada seorang Nabi pun, laki-laki daripada Nabi, melainkan semuanya apa? Semuanya mati. Semuanya dah mati. Ataupun yani kau afa in mitta fahumul khalidun. Apakah kau akan mati, mereka masih hidup lagi? Maksudnya mereka akan mati, itu hujahnya lah. Jelas. Waktu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasai mati dah, sudah habis itu. Jadi ini memang confirm. Waktu bila Nabi SAW wafat, banyak orang tak percaya kan Nabi SAW. Lagi-lagi Umar bin Khattab, dia tak boleh percaya Nabi SAW wafat. Dia marah, dia kemudian sampai kata Nabi SAW mati, aku bunuh dia. Jadi Umar apa ni ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia bacakan ayat Quran, Muhammadun illa rasul. Muhammad tu hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan. Afa in mata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah bila dia mati ataupun dia dibunuh, kamu akan berpaling tak dah? Kamu akan murtad? Kamu sembah dia ke sembah Allah? Maknanya dia boleh mati, dia boleh dibunuh. Sekarang dia dah mati. Umar bin Khattab kata apa? Seolah-olah aku pertama kali aku dengar ayat ini. Padahal dia dah hafal ayat ini semuanya. Tapi oleh kerana apa emosinya dia sampai terlupa. Lepas tu sahabat-sahabat buat apa dengan Nabi SAW? Kasih makan, kasih kurma, kasih air zam-zam. Atau mereka mandikan, mereka solatkan dia, mereka tanam. Dia tidak buat macam orang mati atau buat macam orang hidup. Buat macam orang mati. Semua sahabat, tak ada pun kita pernah dengar bahawa mereka anggap dia masih hidup. Jadi mereka sibuk, lepas tu siapa nak ganti Nabi SAW. Ini kan mutawatir, ini kan lebih jelas daripada hadis-hadis yang orang pakai tu kat dalam apa ni, Isra Mikraj dan sebagainya. Kita kata betul lah, itu hidup. Quran pun kata dia hidup. Tapi hidup dia tu hidup apa? Hidup macam kita kan? Hidup yang tertentu. Hidup tertentu, hidup khusus, iaitu hidup barzakh, alam barzakh. Hidup yang kita tak tahu macam mana dia. Yang kita tahu dia tak sama dengan kita. Sebab orang tak payah makan, orang tak payah minum. Tapi mereka hidup. Betul tak hidup? Betul, kita setuju mereka hidup. Kita terima. Tapi hidup dia bukan macam kita. Sampai dia boleh dengar semua suara, dia boleh jawab, dia boleh buat apa semuanya tu. Apa yang ada dalil lah itu saja. Selain daripada itu tidak. Dan kita tak disuruh sembah kepada mereka. Kita tak suruh minta pada mereka. Kita hanya disuruh sembah pada Allah SWT. Jadi perkara ini susah lah kalau dah macam ini. Kalau dah sampai tak tahap macam ini, dia tak tahu. Kalau dia sampai macam itu, anak beranak dia apa semua, ini semua kumpulan-kumpulan musyrikin. Kalau dia buat macam itu, tak taubat juga, mati macam itu, kita tak boleh semayangkan dia. Sebenarnya kita tak boleh tanam dekat kuburan muslimin. Dengan kau jadi sama je. Faham? Ini perkara yang masih berlaku kat sini. Ini antara perkara yang amat jahat sekali yang ada dekat Singapura. Saya rasa lagi teruk daripada kasino apa pun. Berapa macam maksiat, ini yang paling teruk. Dan tak tahu apa apa ni asatiza, pendakwa dan sebagainya nak buat dengan benda ni. Waktu kan kita baca ni lah, kita bukan suka nak apa ni, nak tunjukkan keburukan orang dan sebagainya. Sebab ni kita tengah sedih. Macam mana dong tak nampak ni semua? Waman adalu, kita baca kita nangis. Waman adalu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang paling sesat, lebih sesat daripada orang minta pada selain Allah, yang tak boleh dengar dan sebagainya. Dan kalau macam ini, dia mengaruh ni macam gini, dia lah orang yang paling rugi. Tak ada orang lebih rugi daripada ni. Rupa-rupanya yang kita call, tulis surat tu semuanya, email dia semua alamat salah. Patutlah tak jawab. Kita ingatkan dia dengar. Kita ingatkan dia sayang kita, dia ingat kita dan sebagainya. Semua yang dia sangka semua, Pak, kita ingat dia sayang kita. Besok usaha dia akan paling benci dengan kita. Tak rasa apa-apa. Semua amalan kita semua akan gugur. Lain asyrakta, wahai Muhammad, kalau engkau syirik, dan juga siapa-siapa nabi-nabi semua kalau syirik, la yahbatanna amaluka, maka akan gugurlah, batallah semua amalan-amalan kau. Wala takunanna minal khasirin, kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Balillaha fa'bud wakum minasyakirin, tapi Allah lah yang kamu sembah, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Saya tak pernah dengar syirik yang lebih teruk daripada ini. Nah, jadi ini yang kita, sebab ini masih lagi relevan, bahkan kita kena ajar dan hafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan bab ini, isti'adzah dan istighfar.